berarti yang kita keluarkan sesuai dengan kadarnya. Misalnya uang kita memiliki telah sampai pada nisabnya, berarti kita perlu menghitung terlebih dahulu. Kalau misalnya kita pakai nisabnya emas 85 gram, itu berapa rupiah? Berapa rupiah? Setelah didapati jumlahnya, maka itulah nisab untuk uang yang terkena kewajiban zakat. Lalu berapa yang harus kita keluarkan? Yakni 2,5% dari uang tersebut berupa uang yang kita keluarkan. Selebihnya maknanya? Ini nisab intinya 85 gram. Jika lebih, maka itu termasuk yang dihitung. Misalnya kita punya 100 gram, misal 100 gram berarti ya dari 2,5% dari 100 gramnya. Jika kita memiliki misalnya 200, misalnya 2,5% dari 200, uang kita sekian juta misalnya, sekian 2,5% dari sekian juta itu tadi. Misalnya berapa? Ya ini misalnya 100 juta misalnya, 2,5% dari itu. Berbeda dengan bahimatul an'am, berbeda dengan binatang ternak. Nisab terkecil sekian dari bilangan tertentu sampai bilangan yang berikutnya. Kemudian nisab berikutnya itu beda lagi. Nisab berikutnya beda lagi. Wallahu a'lam. Maksudnya urud tijarah, harta yang diperjualbelikan, yang kita keluarkan, zakat yang kita keluarkan, berupa al-mal, berupa harta uang itu. Jadi kita hitung nilainya, harganya, harga dari barang tersebut. Misalnya kita mebel sekian-sekian dihitung, totalnya sekian, ternyata sudah sampai pada nisabnya emas misalnya, berarti itu dikeluarkan 2,5% dari total harga itu tadi, kemudian kita keluarkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ila huna tafaddal, barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan.